فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمسلمين مسلمات para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Demikian juga para pendengar setia radio Fika Insani di 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufit TV, Niaga TV, Osman TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, kita masih bersama hadis ke-30. Kita mundur ya. Kemarin sudah sampai hadis ke-50 berapa? 4 ya. Kemudian kita sekarang mundur lagi menuju ke hadis ke-30. Karena hadis ini memang belum kita kaji bersama dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah karena panjangnya, kemudian juga karena hadis ini adalah sebuah contoh nyata kesabaran dari Bani Adam yang hidup di zaman lalu. Kisah seorang pemuda dan raja yang zalim. Sebagaimana telah kita baca bersama bahwa di pertemuan pertama atau pertemuan yang lalu, ada seorang raja yang zalim yang memiliki asisten, seorang tukang sihir. Dan tukang sihir ini tentu seperti kita katakan tidak bisa mencapai kehebatannya dalam sihir kecuali dia telah melampaui garis batas kekufuran. Dan di dalam surat Al-Baqarah diterangkan ayat 102 dan sebelumnya juga 101, 101, 102, 103. Itu ada 7 tempat di ayat tersebut yang menunjukkan bahwa seorang tukang sihir itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka seperti telah kita terangkan bahwa raja ini mengambil tukang sihir tadi menjadi asisten dia, menjadi orang kepercayaan dia yang tentunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam negaranya dengan mengandalkan kebijakan dan kepandaian dan kesaktian tukang sihir ini. Dan ini adalah sebuah kerusakan ketika seorang kepala negara mengambil asisten tangan kanan bitonah dari orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tukang sihir ini sudah tua dan minta untuk diberi seorang pemuda yang pandai untuk diajari sihir, ilmu sihir. Kemudian didatangkanlah seorang pemuda, yang singkat cerita pemuda ini belajar kepada tukang sihir tersebut. Sehingga suatu saat ketika dia berangkat menuju tempat belajarnya, yaitu rumah tukang sihir, dia melewati rumah seorang rahib. Seorang rahib ahli ibadah yang memiliki ilmu. rajin beribadah. Dia memberikan wejangan-wejangan, dan wejangan ini didengar oleh sang pemuda. Pemuda tertarik kepada wejangan tersebut, sampai akhirnya dia bolak-balik ke dua guru yang saling bertentangan. Yang satu mengajarkan tauhid, yang satu mengajarkan syirikan. Sehingga muncul dalam hati pemuda tersebut pergolakan, bingung. Mana yang lebih benar dari ajaran dua gurunya ini? Sehingga Allah kemudian takdirkan ketika dalam perjalanannya menuju ke tempat belajarnya, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat kerumunan manusia yang ketakutan, tidak bisa melampaui, melintasi sebuah jalan. Ternyata di jalan itu ada sebuah hewan yang sangat besar, yang tentunya mendekatinya sangat berbahaya. Maka Allah ilhamkan dalam diri pemuda tersebut untuk menguji kebenaran dua ilmu dari gurunya. Dia ambil sebuah batu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, pada hari ini saya akan mengetahui mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia. Apakah ilmu tukang sihir ataukah ilmu sang rahib? Mana yang lebih mulia? Apakah tukang sihir ataukah rahib?" Ini dari sini pula pentingnya kita mengambil hati-hati dalam mengambil guru. Kalau tidak hati-hati, maka akan menimbulkan ketakjuban di dalam hati muridnya. Bisa saja gurunya adalah seorang yang jauh dari agama, memberikan contoh-contoh yang tidak baik, kemudian sang murid pun ikut-ikutan. Dan di sini pemuda tersebut terpengaruh oleh tukang sihir dan juga terpengaruh oleh rahib. Ini menunjukkan guru itu memiliki apa? Pengaruh. Maka hati-hati dalam memilih guru, terutama bagi anak-anak kita. Memilihkan sekolah bagi anak-anak kita. Kita akan meninggalkan anak kita di sebuah lingkungan yang tentu kita harus betul-betul perhatian dengan lingkungan tersebut. Siapa guru yang baik bagi kita dan bagi anak kita? Dia ambil sebuah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahiri faqtulhu aw faqtul hadhihi ad-daba hatta yamdin nas." Ya Allah, kalau memang apa yang kudapatkan dari rahib, ilmu yang kudapatkan dari rahib, dari sang ahli ibadah, sang alim, ahli ibadah tadi lebih kau cintai dibandingkan ilmu tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini dengan batu ini, ya Allah. Kok dia tidak berdoa sebaliknya? Ya Allah, kalau ilmu tukang sihir lebih afdol, maka bunuhlah hewan itu dengan batu ini. Itu namanya hidayah. Itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisa saja doanya dibalik. Ketika kemudian berhasil membunuh, ya, maka ternyata tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan hidayah. Entah dengan doa ini dia berdoa atau doa sebaliknya pun bisa. Kalau dia berdoa dengan doa ini, "Ya Allah, kalau memang ilmu sang rahib lebih kau cintai, ya Allah, bunuh hewan itu dengan batu ini." Akhirnya dibunuh, karena memang Allah lebih mencintai ilmu sang rahib. Kalaupun dia berdoa dengan sebaliknya, bagaimana sebaliknya? "Ya Allah, kalau ilmu tukang sihir lebih kau cintai daripada ilmu rahib, maka bunuhlah hewan tersebut dengan batu ini." Allah tahu mana yang lebih dia cintai. Kalau dia doanya dibalik, maka hewan tersebut tidak akan mati. Ini pentingnya istikharah. Ya, di petikan kalimat ini, ya, betapa nikmatnya seseorang itu ketika sedang bingung, dia meminta petunjuk kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, "Wa hadza min ni'matillah 'alal 'abd." Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah bagi seorang hambanya. Annal insan, itu ketika seseorang merasa ragu dalam sebuah perkara, thumma talaba minallahi ayah, kemudian dia meminta, memohon kepada Allah sebuah tanda, tubayyin lahu sya'an hadzal amr, yang bisa menerangkan hakikat dari perkara yang sedang dia hadapi. Ini pemuda ini bingung, ini ilmunya yang lebih afdal yang mana. Dia pun berdoa kepada Allah, maka Allah ijabai doa dia. Ini pentingnya doa minta petunjuk dalam kondisi kita kebingungan. Mau nikah, sito porai, sito maju porang, jadi maju atau tidak, doa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang pernikahan ini baik bagiku, bagi agamaku, kehidupanku di dunia dan akhirat, maka mudahkanlah ya Allah dan berkahilah pernikahanku. Tapi kalau pernikahan ini tidak baik bagiku, duniaku, agamaku, dan akhir kesudahan hidupku, ya Allah, jauhkanlah. Ini namanya doa dengan penuh kepasrahan. Sebagian orang mau doa seperti ini berat, karena calonnya memang sudah apa? Cocok. Masuk dijauhkan, piye nanti? Makanya doanya kadang, ya Allah, nikahkanlah aku dengan dia, ya Allah. Ya Allah, katanya. Kalau ada yang ngakali, ya ada lagi. Ya Allah, kalau memang bukan jodohku, ya Allah, jodohkanlah. Ya, kalau memang bukan jodohku, jodohkanlah. Ini dongo ini makso. Ya. Maka, doa yang paling baik bagi seorang hamba adalah menyerahkan pilihan kepada Allah. Akan membuat sebuah perdagangan, sebuah bisnis, akan melangkah, maka minta petunjuk kepada Allah. Ustaz, saya bingung Ustaz, mungkin suatu saat saya butuh uang, apakah saya menghutang kepada fulan ataukah tidak. Doa, minta petunjuk kepada Allah. Ini pentingnya doa istikharah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari doa istikharah kepada sahabatnya dengan ketat. Maka kita harusnya hafal doa istikharah. Jangan cuma pas mau apa? Nikah tok. Kayak nikahnya sepisan tok meneh. Lagi-lagi nikahnya cuma apa? Sekali. Jadi dia membaca doa itu cuma sekali. Itu pun sudah tadi itu. Sudah pokoknya jadilah. Gitu loh. Jadi tidak dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disyariatkan sekali doa istikharah bagi seorang insan. Kalau dia bingung, maju. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk. Apa petunjuknya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Terkadang bisa saja petunjuk itu dengan lapangnya dada. Semakin apa? Mantap. Ya, saya, ya, jadilah, bismillah, jadi. Ya. Jadi hati itu semakin apa? Mantap untuk melakukan perkara yang dia hadapi. Atau meninggalkan perkara yang dia hadapi. Ini mantap melaksanakan atau mantap meninggalkan. Terkadang mimpi, kata Syekh, imma biru'ya yaraha fil manam, bisa saja mimpi. Wallahu alam, kisah-kisah mungkin mimpi-mimpi dengan kaitannya dengan yang seperti ini. Dulu ada seorang yang lagi menghadapi permasalahan, biasa pernikahan. mendapatkan lamaran dari seorang pemuda. Dan pemuda ini juga teko dewi, ceritanya dia, dia datang sendiri, nggak ada teman, dari rumah pokoknya bawa apa namanya, ya biasalah namanya mau daftar ke calon mertua, itu kan bawa gawan kata dia. Di antara gawannya itu pohon kedondong, kemudian buah dan yang lain-lain. Nah si calonnya itu katanya akhirnya istikharah menghadapi lamaran sang pemuda ini. Kemudian dia mimpi dondong gede banget. Katanya begitu. Wallahu alam apakah mimpi semacam ini adalah petunjuk tentang keyakinan apa namanya untuk semakin maju, ataukah itu jarene orang itu apa? Bunga tidur. Nanam mangan dondong gede, akhirnya mimpi mangan, mimpi ketemu dondong. Masa bojone wajahnya kayak dondong. Ya. Ini isyarat-isyarat semacam ini mungkin saja. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Atau setelah istikharah, dia ketemu dengan seseorang yang bisa menasehati dia. Mas, aku ingin ngelamar. Sapa? Fulanah. Itu enaknya aku terus lanjut apa ora? Sudah nazar atau belum? Sudah. Siapa tadi calonnya? Fulanah. Oh, jangan. Kenapa mas? Aku ingin gunyong bayi. Ya. Jangan ini ada apa? Ya. Akhlaknya seperti ini, kondisi keluarganya seperti ini, jangan. Oke, tak tuduhaken sing calone luwe. Kok ngerti mas? Hanya wis tau ngelamar ora ditampak. Aduh. Misal. Terkadang seperti itu, ikhwan. Jadi bingung dia, ini saya maju enggak? Dan kita sering seperti itu. Dimintai pendapat mana? Ya, kita beritahukan apa yang kita tahu. Apa yang kita ketahui. Nah, dari situ nanti Allah berikan ketetapan. Mas, saya mau berdagang ini, gimana? Oh, jangan. Itu perdagangan yang mengandung unsur riba. Jangan. Mas, saya mau ngutang sama fulan. Gimana? Oh, jangan. Fulan itu kalau ngutangi, metu apa? Metu anake. Bungane. Dia itu lintah darat. Senengi ngisepi gede. Gede uang. Naudzubillah min dalik. Jangan. Misalnya begitu. Atau mungkin bingung. Ala kulli hal. Yang jelas Allah akan memberikan petunjuk ketika seorang hamba minta petunjuk kepada Allah. Ini pentingnya istikharah. Ini semacam yang dilakukan oleh pemuda ini dengan doa. Ia berdoa kepada Allah untuk minta diberi petunjuk siapa yang lebih mulia ilmunya. Apakah tukang sihir ataukah rahib. Akhirnya matilah hewan tadi. Kemudian dia singkat cerita datang kepada gurunya yaitu rahib. Karena dia menjadi yakin sekarang bahwa ilmu yang dimuliakan Allah adalah ilmu sang rahib. Dia pun datang kepada sang rahib dan menceritakan tentang kejadian yang baru saja dialami, tentang doanya. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Datang dia ke rahib dan menceritakan semua kejadian yang dia alami. Faqala lahu rahib. Maka sang rahib pun berkata kepada pemuda tadi, ay bunayya, duhai anakku. Panggilan kasih. Panggilan apa? Kasih. Guru karo muridnya. Seorang guru kepada siapa? Muridnya. Dan ini adalah fondasi pendidikan, fondasi tarbiyah, kasih sayang. Kalau enggak ada kasih sayang enggak jadi. Rahimallahu ar-rahimun. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-ruhama yarhamuhumur rahman. Ya. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun pendidikannya juga ala ar-rahmah, di atas rahmah dan kasih sayang. Seperti pernah dikisahkan bahwasanya beliau diikuti oleh Anas bin Malik. Berapa tahun? 10 tahun Anas bin Malik, cacilik, anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Saya senang dolanan, anggar dikongkon apa? Kadang ditinggal dolanan. Kalau diperintah itu ditinggal main. Jadi terkadang suruh belanja malah apa? Muter-muter. Suruh menyampaikan amanah ini muter-muter dulu. Pas lagi muter-muter ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardik Anas 10 tahun. Coba bayangkan. Itu kan karena kasih sayang beliau. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa kamu tidak lakukan ini?" Atau, "Kenapa kamu lakukan ini?" Tidak pernah. Nek carane awake dhewe dikongkon malah pit-pitan bae. Ngapa sih? Eh cepet gitu. Enggak pernah. Cuma dengan kedatangan beliau anak sudah sadar. Maka ini rahmat. Ini contoh dan berat itu. Jadi seorang majikan boleh dikatakan memiliki pembantu anak kecil tapi enggak pernah menghardik. Coba bayangkan. Ini rahmah. Maka sang rahib pun membangun ilmunya, tarbiyahnya kepada pemuda tadi dengan rahmah. Ey bunayya, duhai anakku. Padahal bukan anaknya. Padahal bukan bukan anaknya. Antal yauma afdalu minni. Kau sekarang telah menjadi seseorang yang lebih mulia dari diriku. Kenapa? Karena apa? Karena dalam tanda kurung, kau doanya sudah mustajab. Kau minta kepada Allah sekali langsung dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau sudah menjadi orang yang afdol, menjadi orang yang mulia. Tapi subhanallah, pemuda ini tidak menjadi sombong dengan kemuliaannya. Nanti insyaallah ta'ala dia akan, ketika dalam kejadian-kejadian selanjutnya, dia akan senantiasa mengembalikan keberhasilan dia kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang rahib mengatakan, engkau sekarang lebih afdol, lebih mulia dariku. Waqad balagha min amrika ma ara. Ilmumu sudah luar biasa, kedudukanmu sudah tinggi. Saya melihat engkau sudah mencapai kedudukan yang tinggi. Wa innaka satubtala. Dan ketahuilah wahai anakku, engkau ini nanti akan bakal menghadapi ujian. Engkau bakal menghadapi apa? Ujian. Boleh kita katakan, ayuhal ikhwah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kullu minhatin mihnah. Atau likulli minhatin mihnatun. Setiap ada nikmat yang kita terima, maka siap-siap. Itu berarti ujian yang harus kita lewati. Setiap nikmat yang kita terima, berarti akan ada ujian yang harus kita lewati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam menerangkan tentang orang-orang yang merasa dirinya mendapatkan nikmat iman. Dalam surat Al-Ankabut, ahsiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka dengan mudah mengatakan amanna, kami mendapatkan nikmat iman, kami telah beriman kepada Allah, ini nikmat yang luar biasa besar, kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah. Telah berlalu orang-orang di sebelum mereka. Setiap yang akan mendapatkan nikmat pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sang rahib mengatakan, innaka satubtala, kau akan diuji. Kau akan menerima ujian yang dahsyat. Fa inittulita, kalau kau nanti suatu saat mendapatkan ujian tersebut, fala tadulla alayya, jangan kasih tahu bahwa gurumu adalah aku. aku. Jangan kau beritahu siapapun bahwa gurumu adalah saya. Rahasiakan. Apa yang disampaikan oleh Rahib ini ada dua kemungkinan. Ibtilaknya orang alim, tadi kan dia diuji ya, pemuda sudah mencapai derajat apa? Alim. Dia akan diuji, entah itu ujian yang berupa kenikmatan atau ujian yang berupa apa? Kesusahan. Ujian berupa kenikmatan apa? Masyhur dia. Dan syuhrah atau kemasyhuran itu sesuatu yang sangat disukai oleh jiwa manusia. Hati-hati. Kemasyhuran itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh siapa? Manusia. Pinginnya semua orang kenal dia. Melebu pasar, dimurahi. Tuku bakso, ditambahi. Tuku es, gratisaken. Malah ditambah dibuntel maning. Tuku sepatu, diimbui sepatu cilik-cilik, akeh banget. Ya. Karena pada kenal. Repotnya juga kalau terkenal masuk pasar itu ya semua bakul jaluk ditukoni. Mampir bu, mampir pak, bune masya Allah, ibune masya Allah. Akhirnya mau gak mau ya belanjanya kudune kangkung karo apa? Brambang bawang situane yang gawa wortel, yang gawa tomat, yang gawa terong, yang gawa. Karena semua bakul pulang, bakul ditumbasi lah. Dulu ibu ya rahimahullah itu begitu. Kalau masuk pasar itu bakul-bakul ibune lah, mampir lah nyong ditukoni katanya. Ya Sayyidi, tolong dibeli. Yang ibu dulu bidan rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Jadi kalau masuk pasar ya semuanya minta dibeli, itu repotnya. Nah, yang enaknya ya tadi syuhrah itu kadang ada orang belanja di pasar. Bu, niki kangge panjenengan. Itu bahasa kita dulu di Prembun. Jadi sudah mepet antara Kutoarjo dan apa? Dan Kebumen. Kita itu di perbatasan antara Bani Ngapakiyah. Kabilah Bani Ngapakiyah. Ini apa, Prembun ke arah barat dengan kabilah yang bicaranya sudah mulai miring-miring ke arah Kutoarjo. Itu bicaranya miring-miring begitu. Ada logat tertentu. Iki kalau datang bu, mangga mendit lah niki kam simbune, kam simbune begitu. Allahu taala alam. Fa ala kulli hal. Ini syuhrah. Keterkenalan. Dan terkenal itu sesuatu yang perkara yang masuk paling akhir ila qalbil alim, kata para ulama. Akhiru syai'in. Perkara yang terakhir masuk ke dalam hati seorang alim adalah hubbus syuhrah. Suka terkenal. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Hubbus syuhrah. Nah, kemungkinan pemuda ini diuji dengan syuhrah. Dia akan terkenal. Semua orang kenal dia. Sehingga mungkin orang-orang akan bertanya, gurumu siapa? Kok kamu bisa seperti ini? Dalam rangka mencari ingin penasaran, takjub. Bukan benci, tapi takjub. Kok bisa seperti ini? Ini syuhrah namanya. Terkenal dengan baik. Maka jangan kau tunjukkan orang itu kepadaku. Jangan. Maksud gurunya begitu. Jadi kalau kamu ada kemungkinan, wallahu ta'ala alam, ada kemungkinan kalau kamu terkenal nanti, jangan tunjukkan kepada saya. Jangan tunjukkan orang itu kepada saya. Ini gurunya tidak ingin terkenal. Sang Rahib tidak ingin terkenal. Dan betapa banyak di zaman kita, subhanallah, ulama mereka memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, tapi tidak menampakkan dirinya. Mereka lebih menyibukkan diri dengan ibadah, dengan pengajian kecil-kecilan. Sementara syabab, sebagian pemuda, sudah terfitnah kita ini dengan syuhrah. Na'udzubillah min dzalik. Pengin terkenal. Maka kalau kamu terkenal, jangan kau beritahu siapapun tentang diriku. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, akan ada orang-orang yang membencimu. Kau akan disiksa karenanya. Kalau kau disiksa, ditanya gurunya siapa, jangan tanya aku. Jangan tunjukkan kepadaku. Ini juga dalam rangka mencegah madarat. Supaya madarat tidak menyebar. Bukan ketakutan. Alim ini tidak takut. Rohib ini tidak takut. Tapi dia tidak ingin madarat itu menyebar. Mengurangi madarat yang ada. Itu ingin. Kemungkinan yang kedua. Dan ini terbukti nanti ketika sang rohib disiksa. Dia tidak bergeming dari agamanya. Ini menunjukkan bahwasanya rohib itu bukan penakut. Rohib itu bukan seorang penakut. Maka kata sang rohib, kalau kau nanti diuji, entah ujian dengan kenikmatan atau ujian dengan kesusahan, jangan kau tunjukkan siapa aku. Ini pesan siapa? Gurunya. Ya. Fa kana al-ghulam, sehingga kemudian pemuda tadi yubri'ul akmah wal abros. Ia pun bisa menyembuhkan al-akmah, orang-orang yang buta bawaan sejak lahir. Buta bawaan sejak lahir. Bukan buta karena apa? Penyakit besar enggak? Bawaan sejak lahir. Wal abros. Penyakit baros itu penyakit apa namanya? Kulit. Apa itu namanya? Kusta. Kusta. Ya, penyakit kusta. Yang bisa merusak kulit bahkan sampai sendi-sendinya rusak. Ini kusta. Itu bisa. Loh, apa bedanya ini dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Nabi Isa menyembuhkannya cukup diusap. Makanya dikatakan al-Masih yang mengusap. Ini mengusap orang sakit menjadi sembuh, mengusap orang mati jadi hidup. Ya. Sementara ini berdoa. Senjatanya adalah apa? Doa. Coba ini dengan nek doane makbul njaluk apa jel? Suki. Oh, mlebu surga. Masyaallah, masyaallah. Sebagian orang, wah kalau saya doanya makbul njaluk duit, njaluk omah, njaluk pucu, njaluk kendaraan, njaluk tanah yang luas, ya. Ada sebagian teman itu doa dikabulkan. Doanya masyaallah ditentukan, ya Allah berilah saya tanah 100 meter, 100 meter. Akhirnya kemudian dia dapat tanah 100 meter. Cerita kemudian, saya dulu gelo ya, dongannya cuma minta berapa? 100 meter. Ya, Masya Allah. Taib. Makanya kalau doa kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Minta apa? Tanah berapa meter? Tanah di surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzubika minan nar. Allahumma inna as'alukal firdausal a'la minal jannah. Kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Ya. Baik. Maka pemuda ini mengobati orang yang buta, orang yang kusta. Yudawin nas min sa'iril adwa. Bisa mengobati manusia dari semua jenis penyakit. Dengan apa? Doa. Masya Allah. Isya. 7 kurang 5. Baik. Masih ada. Kemudian kata rawi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya, fasami'a jalisun lil malik, maka sampai keterkenalan pemuda ini, aktivitas pemuda ini didengar oleh seorang teman duduk raja. Teman duduk itu kalau raja duduk ya dia ikut duduk, berarti kerabat, kerabatnya raja atau mungkin orang pentingnya raja. Wa kana qad amiya. Teman duduknya raja yang zalim tadi. Teman raja yang zalim punya teman duduk. Teman duduknya tadi buta. Ya, buta. Fa atahu bihadaya katsirah. Maka mendengar aktivitas pemuda tersebut bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, menyembuhkan ini. Namanya orang pengin sembuh dari penyakitnya. Datanglah dia ke pemuda itu dengan hadiah yang sangat banyak. Semua dibawa, taruh depan rumahnya pemuda atau di dalam rumahnya pemuda. Faqal, berkata Jalis Malik tadi, berkata teman duduknya sang raja tadi, mahahuna laka ajma. Semua yang kau lihat ini, hadiah-hadiah yang tak bawa, semuanya untukmu. In anta syafaitani, kalau kamu bisa menyembuhkanku. Kalau kau bisa apa? Menyembuhkanku. Lihat jawaban pemuda yang tadi menunjukkan dia menjadi orang yang tidak menjadi orang yang sombong dengan ilmunya. Dia tetap tawadu, dia tetap menisbahkan segalanya kepada Allah. Dia berkata, faqal pemuda tersebut, inilah asfi ahadan, saya enggak bisa menyembuhkan seorang pun. Saya enggak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanya siapa? Allah Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala, kalau kau mau beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafak. Kalau kau mau beriman kepada Allah, temannya raja yang zalim, kafir. Temannya raja yang kafir, kafir. Yes, teman duduknya tukang sihir yang tua tadi juga. Kalau kau mau beriman kepada Allah, aku akan doakan engkau, niscaya Allah akan menyembuhkanmu. Ini menunjukkan tawadhu'nya sang pemuda tadi. Sahibul iman itu gitu. Pemilik keimanan kepada Allah itu begitu. Setiap ada keberhasilan yang dia jalankan, yang dia dapatkan, semua dinisbahkan kepada Allah. Proyeknya lancar. Ya, ini berkat kerja keras kita, siang malam tidur terus, siang malam enggak pernah apa? Tidur. Semua saya awasi, barang masuk, barang keluar, semua enggak ada yang lolos dari perhitungan saya. Ini hasilnya. Jangan kayak gitu. Kita ini enggak bisa siang malam kerja, enggak bisa teliti kecuali dengan petunjuk dari Allah. Jangankan yang besar kayak gitu, yang kecil cuma apa? Nguntel-nguntel gula nganggo karet. Bakul gula. Kalau Allah berkehendak tidak bisa, tidak bisa. Kita dulu punya tangga, rahimahullah, masya Allah rajin ke masjid, bolak-balik. Pulang dari masjid, biasa kegiatan dia, buka warung, kemudian apa? Dia mulai menimbang gula, kemudian diikat. Sampai depan istrinya nimbang gula, mau ngikat itu gini, berhenti dia. Berhenti. Kayak patung. Karena Allah tidak izinkan dia ngikat gula. Tak bisa. Akhirnya meninggal dunia. Rahimahullah, rajin sekali ke masjid. Masya Allah. Orangnya enggak banyak bicara. Pokoknya ke masjid, kerjanya sholat, rampung, dunga, metu. Datang waktunya sholat, tinggalkan toko. Masya Allah. Rahimahullahu ta'ala. Makanya kalau kita punya keberhasilan, ahlul iman sentiasa menisbahkan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Kenapa? Karena sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kisah ini dalam sebuah surat di dalam Al-Qur'an, kisah tentang Ashabul Ukhdud. Tidak akan mungkin sesuatu yang dicantumkan, sampai dicantumkan di dalam Al-Quran, sia-sia tanpa faedah apa-apa. Pasti faedahnya banyak, banyak sekali. Sebab itu insya Allah masih banyak nanti, faedah yang bisa kita ambilkan. Untuk pemilik kertas ini, saya belum bisa menjawab sekarang karena waktu, tapi kalau Anda bisa menemui saya, kalau dia bapak-bapak, ya bisa menemui saya langsung setelah salat isya, pemilik kertas ini yang ditekuk di dalam amplop. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.